Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Am ready. Soal ke berapa? 19 ya. 15. Hah? 15. 15. Khamis Asyar. Baik, tafadhal. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, mal farqu baina tauhidir rububiyyati wa tauhidil ilahiyyati? Al jawabu tauhidur rububiyyati fi'lur rabbi mithlul khalqi wa rizqi wal ihya'i wal imanati wa izaratil matari wa inbatin nabatati wa tadbiril umur. Wa tauhidul ilahiyyati fi'lul abdi mithlud du'ai wal khawfi war raja'i wat tawakkuli wal inabati wa raghbati wa rahbati wan nadri wal istighatsati wa ghairi dalika min anwa'il ibadah. Terus. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'd. Baiklah, kita lanjut lagi dari kajian kita kutip Dalailu Tauhid, tentang dalil-dalil tauhid. Ini penting sekali buku ini diketahui oleh setiap ikhwah. Kita sampai ke poin ke-15. Mal farqu baina tauhidir rububiyyah wa tauhidil uluhiyah wa tauhidil ilahiyah. Ini jangan sampai kita baru ngaji enggak tahu perkara ini. Ya, kita cuma taunya perbedaan komunitas ini komunitas itu. Ya. Namun kita enggak tahu ini pertanyaan yang paling mendasar. Nah, kalau enggak tahu belajar. Bertanya, membaca, murojaah dan berdoa Rabbi zidni ilma. Ya, dan ini belajar, ini penting, ini yang harus diketahui oleh segenap ikhwah yang ya belajar agama ini, maupun yang dia nggak belajar, ya, maupun yang maksud saya yang dia bukan dari kalangan talib, dia bukan dari kalangan komunitas pengajian. Setiap individu, insan, jin, dia wajib mengetahui hal ini. Mal farq baina tauhidil rububiyyah wa tauhid al-ilahiyah. Apa sih perbedaan tauhid rububiyah dan uluhiyah atau ilahiyah, atau disebut juga uluhiyah, ilahiyah, ibadah, tauhid ibadah? Jawabannya di sini, tauhid rububiyah fi'lur rabb. Tauhid rububiyah berarti kita artinya kita mengesakan Allah dalam perkara rububiyah. Kalau tauhid ilahiyah, kita mengesakan Allah dalam masalah ilahiyah, uluhiyah atau ibadah. Nah, tauhid rububiyah mengesakan Allah dalam permasalahan rububiyah, yaitu dalam permasalahan fi'lur rabb, yaitu dalam hal perbuatan rabb, perbuatan Allah, misal ya, semisal al-khalq, penciptaan, wa rizq, pemberian rezeki, wal ihya wal imatah, dalam menghidupkan, mematikan, wa inzalil matar, dalam menurunkan hujan, wa inba'in nabatat, dalam menumbuhkan tanaman-tanaman, wat tadbiril umur, dan juga dalam pengaturan segala urusan, segala perkara. Nah, maksudnya apa di sini? Kita mengesakan Allah pertama fil khalq, misul khalq, penciptaan. Maka kita mengesakan Allah, tidak ada nomor dua, tandingan ataupun yang lainnya dalam masalah penciptaan, dengan kita meyakini semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta perbuatan kita, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Di kajian kita ya, buku ini juga di pembahasan takdir ya, dan juga di kajian kita usul salasah, kita telah jelaskan dalam urutan memahami takdir. Ada berapa urutan memahami takdir? Berapa? Ada empat. Itu mengimani ilmu Allah. Semua yang terjadi Allah ketahui. Yang kedua apa? Hah? Kitabah, pencatatan. Semua yang telah terjadi dicatat oleh Allah. Yang ketiga apa? Al-Khalq. Apa itu? Penciptaan. Semua yang terjadi diciptakan oleh Allah. Yang keempat apa? Masyiah, kehendak. Semua yang terjadi Allah kehendaki. Nah, semua alam semesta ini Allah yang menciptakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ini kaedah dasar dalam mengimani Allah. Yang kalau kita enggak beriman akan hal ini, maka kita lebih jelek kekafirannya daripada ya, orang musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy mengimani bahwa semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Sayaqulunallah, la yaqulunallah. Kalau engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka, kepada musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka, musyrikin Quraisy, termasuk di dalamnya Abu Jahal, termasuk di dalamnya Abu Lahab, termasuk di dalamnya Ubay bin Khalaf, termasuk di dalamnya Umayyah bin Khalaf, termasuk di dalamnya Al-Walid bin Al-Mughirah, pembesar-pembesar Quraisy, semuanya mereka mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Maka kalau ada orang, seorang person saat ini mengatakan, oh enggak kok, ada kok bagian bumi sana, bagian planet sana yang tidak diciptakan oleh Allah, namun terjadi dengan sendirinya, maka dia lebih kafir daripada Abu Jahal. Dia lebih kafir daripada Abu Lahab. Karena Abu Lahab mengimani ini semua. Musyrikin Quraisy mengimani ini semua. Paham gak sini? Ya, ini kaidah dasar. Warizq juga, ya. Rezeki juga musyrikin Quraisy. Walin sa'altahum man yarzuquhum. Kalau kau tanya pada mereka siapa yang memberikan rezeki pada mereka, musyrikin Quraisy akan jawab Allah. Ya. Jangan ada lagi keyakinan rezeki bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa paham sini? Ya, nanti di kelas lanjutan kita akan bahas perbedaan antara ahli sunnati wal jamaah dengan kelompok Mu'tazilah. Apakah rezeki haram, hasil uang haram itu termasuk rezeki Allah atau bukan? Nanti di kelas selanjutnya. Kalau di sini ntar dijelasin kederan tuh. Ya. Nah, ahli sunnati wal jamaah bersama Asy'ariyah, madhab Asy'ariyah sekalipun, ya, dengan ahli sunnati wal jamaah menetapkan rezeki, apa namanya, uang haram sekalipun, itu rezeki dari Allah. Namun haram. Namun haram. Paham gak di sini? Ya, jelas itu. Dia telah menanam daging, ya, neraka, api neraka, jelas di perutnya. Jelas, paham gak sini? Itu lain lagi, konsekuensinya jelas. Namun penamaan rezeki atau bukan? Adapun Mu'tazilah menamakan itu bukan rezeki, bukan rezeki dari Allah. Ya, karena Mu'tazilah mengingkari ada loh perbuatan yang bukan dari Allah. Nah, paham gak sini ya? Nanti di kelas selanjutnya, insya Allah. Nah, rezeki, kita yakini rezeki ini semua dari Allah. Nah, kalau ada orang bekerja, ya, bertani, berdagang, berusaha, ya, dia dapat rezeki. Dia tidak boleh menisbatkan rezeki tersebut kepada sebab. Namun dia nisbatkan kepada Allah. Setelah itu, sebab itu cuma perantara aja. Jangan sampai kita seperti Qarun. Ya, dapat rezeki dia mengatakan innama utitul ilm min indi. Oh, saya ini bisa kayak gini karena ilmu yang ada diberikan pada saya. Ya, ini cacat dalam tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat pasal khusus terkait hadis ini. Bab firman Allah Taala, ya, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah, namun mereka mengingkarinya. Mengingkarinya dalam artian mereka tidak menisbatkan kepada Allah. Boro-boro bersyukur, menisbatkan ini dari Allah aja enggak mau. Oh, ini karena kehebatan saya, karena pengalaman saya, karena kinerja saya, karena saya ikut pelatihan, karena bla bla bla bla bla. Dia ingkari itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita katakan, dari mana rezeki? Dari Allah, melalui sebab saya usaha, melalui sebab saya dagang, melalui sebab saya ini itu. Ah, baik, barakallahu fiik. Bisa dipahami sini? Ya, termasuk mematikan juga, menghidupkan, sama, yang menyembuhkan juga. Makanya doa Nabi, Allahumma anta syafi. Ya Allah, engkaulah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan bukan obat, bukan dokter, bukan penterapis, bukan sense, bukan herbal, bukan ini, bukan itu. Sebab-sebab itu semua. Ya, yang menyembuhkan adalah Allah. Kita cuma diminta untuk berusaha, berikhtiar, cari sebab. Ya, sama kayak rezeki. Cari sebab dapat rezeki. Kerja apa? Ngarit, ya, ngarit dapat rezeki. Iya bisa. Kalau antum kerja sama tukang ternak kambing, ya, antum di, ngarit dapat duit. Ya, ngarit apalagi. Semua itu sebab. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah ya tetap mencari sebab. Jangan sampai seperti orang-orang yang itu bersandar sama takdir sama rezeki dari Allah. Enggak mau cari sebab. Enggak boleh itu. Ya, bisa dipahami sini. Ya, bertawakal kepada Allah, meyakini Allah yang memberi rezeki, itu akidah. Namun mencari sebab. Ya, mencari sebab. Jangan sampai meninggalkan sebab. Ya, jangan sampai meninggalkan sebab. Antum bukan Maryam alaiha assalam. Ya. Ya, ditanya sama pamannya. Dari mana ini? Qalat. Ya? Min indillah, dari Allah. Antum bukan Maryam alaihissalam. Ya. Antum bukan hawariyunnya Nabi Isa dapat ma'idah minas sama. Dapat hidangan dari langit. Ya, itu pun hanya sesekali. Selebihnya, ikhtiar. Nah, ketika berikhtiar, itu sebab. Jangan menyandarkan kepada sebab. Namun meninggalkan sebab, celahan terhadap syariat. Paham gak? Udahlah kalau rezeki nggak kemana, saya diem aja di rumah, ntar juga ada rezekinya. Cari sebab. Nggak mau, itu kan kita beriman, Allah yang memberikan rezeki. Ini mencela syariat. Ya. Namun bersandar kepada sebab, syirik kepada Allah. Paham sini, bersandar pada sebab. Oh, yang menyembuhkan bukan Allah kok, rumah sakit, dokter, obat, segala macam. Obatnya paten. Ya. Yang itu generik. Ini dokternya top chair. Dokter termasyhur, ya, dokter termasyhur, Ashharu Tabibin fi Madinah, ini dokter yang paling terkenal di kota ini. Nah itu ya, nggak boleh. Wa inzal matar juga dalam kita mengesakan Allah, dalam apa? Kelewat ya. Waliyahi wal imatah, dalam menghidupkan mematikan, kita tetapkan yang menghidupkan mematikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa inzal matar, turunnya hujan, sama. Dan juga dalam menahan hujan, kita imani. Yang menahan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menurunkan hujan Allah, yang menahan hujan adalah Allah, kita imani. Ya. Dan jangan seperti musyrikun. Yang mereka minta ditahannya hujan karena mereka mau hajatan, panggil pawang. Nah, panggil pawang. Pawang itu dukun itu namanya. Sebutannya pawang. Ya. Pawang itu kalau bahasa kita apa sih? Penakluk gitu ya. Pawang ular, penakluk ular. Hah, emangnya mereka bisa menaklukkan hujan? Hah? Terkadang diberikan izin oleh Allah, istidraj. Oh iya bisa juga ya. Musim hujan pas hajatan, kita doang yang gak kena hujan, sebelah sana hujan-hujan. Dibiarkan sama Allah. Dibiarkan sama Allah, jin-jin itu ya menghalau awan. Dibiarkan. Istidraj. Ya, supaya semakin sesat. Dan pawang itu jin, apa namanya, dukun. Enggak gratis. Ada mesti memberikan persembahan kepada jin, entah sesaji, tumbal, ya. Yang namanya dukun, antum datang ke dukun, itu enggak gratis. Saya mau nyantet itu, saya mau pelet itu, saya mau neluh itu, enggak gratis. Ya, pasiennya itu mesti memberikan salah satu dari berapa hal keburukan semua. Apakah beribadah kepada jin tersebut dengan memberikan sesaji, ya, atau bentuk peribadatan yang lain. Yang kedua, kita diminta untuk melakukan perbuatan yang haram. Semisal disuruh zina, ya, disuruh ninggalin sholat, disuruh jangan sholat Jumat, disuruh jangan ke masjid. Nah, yang ketiga, kita ya diminta melakukan yang haram tadi. Yang kedua apa? Diminta meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Yang ketiga, diminta melakukan yang haram. Tadi udah itu. Ya. Nah itu semua. Gak ada yang gratis. Gak ada yang gratis. Ya. Dari jin itu. Makanya kata Nabi alaihissalatu wassalam, man atakahinan awarrafan wa sadaqa bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun, peramal, membenarkan apa yang diucapkan, sungguh dia telah kufur Kata Syekh bin Bas, kufurnya kufur apa? Asghar apa akbar? Kata Syekh, kufur akbar. Ya, di syarah kitab Tauhid yang nanti kita akan pelajari. InsyaAllah, di Ta'liqat Baziyah. Pernah khatam sekali di sini. Taib. Wa inbatin nabat, nabatat, dan juga dalam menumbuhkan tanaman. Ya, kita imani, kita esakan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menumbuhkan ini. Bukan karena kehebatan kita, ya, dalam dunia pertanian dan seterusnya. Wa tadbirul umur, dan dalam pengaturan seluruh perkara semua. Ini tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah tidak cukup untuk menjadikan seseorang dia sudah Islam. Ini di kaidah pertama di Al-Qawaidul Arba. Ya, di Qawaidul Arba, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menetapkan hal ini. Musyrikun telah bertauhid dengan tauhid rububiyah, namun hal ini tidaklah memasukkan mereka ke Islam. Ya. Mereka sudah meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan. Mereka sudah yakini. Musyrikin Quraisy. Mereka berdoa pada Allah di saat genting, ya. Pada Allah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa pada Allah. Namun hal ini tidak serta-merta memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka cacat dalam tauhid uluhiyah atau ilahiyah atau tauhid ibadah. Nah, jadi paham ya? Tauhid rububiyah mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Seperti apa tadi? Penciptaan, pemberian rezeki, mematikan, menghidupkan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan mengatur segala urusan. Diatur semua urusan. Matahari, bulan, jaraknya, terbitnya, terbenamnya, ya, dan semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita imani, ya. Namun hal itu belum cukup menjadikan kita Islam. Hingga kita bertauhid dengan tauhid ilahiyah. Apa itu tauhid ilahiyah? Fi'lul abd. Tauhid ilahiyah, ya, yaitu mengesakan, intinya gini, sebelum kita masuk ke sini, mengesakan Allah dalam ibadah. Ya, sebelum kita masuk ke apa namanya? Dalailu tauhid ini, mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya semua ibadah kita berikan hanya kepada Allah, tidak kita berikan kepada selain Allah. Itu namanya tauhid ilahiyah. Itu intinya gitu. Ya. Nah, sekarang wa tauhidul ilahiyah fi'lul abad. Ya. Yaitu mengesakan Allah dalam perbuatan hamba. Perbuatan hamba yang mana? Dalam perbuatan hamba ibadah maksudnya. Misru doa, semisal doa. Ya, doa adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wal khauf war raja, dalam hal takut. Takutnya bukan takut tabii. Takut ibadah. Ya. Takut bukan takut tabii. Takut tabii itu boleh kepada selain Allah. Takut sama anjing helder, takut sama begal, takut sama istri. Enggak boleh ya. Enggak boleh takut sama istri, Mas Manto. Ya. Allah firmankan apa? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kalian sama mereka. Takutlah kepadaku jika kalian beriman. Ini tauhid apa namanya? Pada khauf, ya, yang bukan iba, yang bukan tabii. Ya. Tabarakallahu fik. Tapi takut pada yang tabiat itu boleh. Takut sama anjing helder, sama begal, ada singa. Jangan dites temennya. Ayo kau berani masuk kandang singa? Kau berani lah. Wah takut ini. Khauf syirik tuh. Tuh. Dalam ilmu tauhid. La ilaha illallah. Hah? Kenapa takut kuburan? Ada begal. Ada anjing, ada anjing. Lah. Kenapa? Sehingga lewat kuburan, misi-misi anak apa? Anak Bagong katanya. Mau lewat. La ilaha illallah, menghinakan diri. Bagong itu apa sih? Hah? Pik. Khinzir. Menghinakan diri. Memangnya yakin itu? Masih meyakini di kuburan mau nih ada arwahnya keluar gitu. Itu keyakinan khurafat. Hah? Keyakinan film Susana. Keyakinan juhala itu. Bahwa orang kalau udah masuk kubur gak akan ada lagi interaksi dia. Oh, bangunin saya dong, tali pocongnya belum dilepas. Mana ada kayak gitu, udah masuk alam kubur, selesai berarti fase kehidupan dunia dia. Dia mulai masuk fase awal akhirat dia. Alam barzakh namanya. Alam barzakh. Sudah gak ada lagi dia interaksi dia dengan dunia. Gak bisa lagi. Ya, dia ke dunia lagi. Balas dendam. Karena dulu dia dijolimi, dia mau mencekek yang menjolimi dia. Hah? Itu keyakinan orang-orang juhala, orang-orang bodoh. Ya, siapa yang masih meyakini kayak gitu? Nah, akidahnya rusak. Yakin orang yang sudah meninggal selesai, nggak ada lagi kehidupan dunia dia, selesai. Amalnya sudah selesai. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu ila min salasati. In qata anhu amaluhu, terputus amal dia, udah terputus. Apabila anak Adam meninggal, terputus amalannya, sudah. Kenapa terputus? Dia gak bisa beramal lagi di dunia. Ya, misalkan dia bisa balas dendam, berarti dia masih mukallaf gitu kan. Masih mukallaf, dia balas dendam nih cekek, berarti dia zalimin orang gitu. Berarti kehitung dosa. Atau enggak dia ini jadi kuntilanak yang baik-baik. Ya. Setelah dia bangkit dari kubur, kemudian dia sedekah gitu. Ya. Kuntilanak baik. Yang itu kuntilanak jahat. Keyakinan apa kayak gitu kuropat? Tapi kalau misalkan lewat kuburannya gitu, masih ada rasa takut-takut itu bagaimana? Merinding gitu. Ini depan kita kuburan, masa antum ke alam nenek-nenek? Nenek-nenek di sini, emak-emak di sini, lewat tuh kuburan 36 hektar di situ. Dia jalan kaki malam-malam. Kita udah sering lewat apa namanya lihat ibu-ibu jalan sendiri naik motor. Masa amat gagah lewat kuburan? Ngeri-ngeri sedap. Kayak gitu sering ya. Ya Allah, ini kuburan besar nih. Setambun Raya. 36 hektar sini depan. Ya. Ya, antum enggak pernah lari sore kan? Nah, makanya ceking ya. Nih, tahu si Nabil yang sering lari ya. Lewatin kuburan ya. Ada perasaan enggak ada giduk ser? Hah? Ada, udah mau ngapain? Yakini aja mereka udah wafat sudah. Ya, kita masuk kuburan. Assalamualaikum. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin. Nasallahu ta'ala lana wa lakum al afiyah wa inna insyaallah bikum lahikun. Udah. Ya. Orang udah masuk kuburan selesai, cuman dia punya dua pilihan kehidupan. Riyadul Jannah atau hufratin min hufarin nar atau taman surga atau jurang-jurang neraka, gitu aja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baru memakamkan seorang sahabat, ya, kata Rasulullah SAW, istaghfiru li akhikum was'alu lahu as-sabat fa innahu al-an yus'al. Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian ini dan doakanlah dan mintalah kepada Allah agar dia diberikan kekuatan karena dia sedang ditanya. Ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, apa siapa nabimu? Ya, dia bisa jawab jadi taman surga. Dia enggak bisa jawab jadi jurang neraka, selesai. Ya, taman surga seterusnya tuh gak bisa. Wah nih, tiap malam Jumat mampir dulu lah gitu. Nah, sekarang ini misalkan kita punya mbah. Mbah kita wafat, setahun silam. Tiba-tiba muncul ke rumah kita, datang. Eh si mbah, gitu. Ngopi mbah. Baru ingat, bukan mbah udah meninggal. Iya cu, gitu. Itu jin. Jin yang menyerupai mbah kita. Nah, jangan percaya, itu orang-orang bodoh yang percaya. Boleh dipukul gak sih? Hah? Hah? Jin boleh dipukul? Boleh. Berarti itu dia mau menyesatkan kita, biar kita yakin, oh iya masih hidup. Oh iya masih hidup. Oh apa? Oh iya balik lagi. Kayak keyakinan khurafat tuh yang beredar, kalau tali pocongnya si mayit gak dilepas pas mau dikubur, dia datang ke rumah ngetok-ngetok. Lepasin tali pocong saya gitu kan. Dulu kan sempat enak ada pocong ngetok pintu. Ngetok pintu pocong kan kelipet dia. Gimana ngetuknya? Dulu sempat enak kayak gitu. Di lahat? Ya. Ada. Antum Ahmad yang bertugas beresin itu. Beresin pocongnya, tangkap. Ya jelasin ke masyarakat itu batil. Ya, itu batil enggak boleh, enggak usah takut. Tapi kok jin-jin yang perempuan itu gimana? Apa jin perempuan? Antum mau nikahin? Apa? paman anak ada yang ngejar jin itu. Ya bisa jadi, ya bisa jadi. Coba udahlah ya, ya kita sama jin itu alamnya berbeda, alamnya berbeda. Ya ibaratnya masing-masing lah. Jin punya kehidupan, kita kehidupan. Ya terkadang ya jin bisa menampakkan ke kita, ya itu untuk memudaratkan kita. Dan udah tinggalinlah interaksi sama jin-jin. Ya, nanti kita ditipu. Lanjut berikutnya. Wa tauhidul ilahiyah fi'lul abad, yaitu mengesakan perbuatan hamba, yaitu perbuatan hamba dalam apa? Dalam hal ibadah. Kita esakan untuk Allah Subhanahu wa taala perbuatan hamba tersebut. Misal doa, kita berikan doa kita hanya pada Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Jangan berdoa kepada arwah-arwah yang telah meninggal. Jangan berdoa kepada makam-makam wali. Jangan berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Jangan berdoa kepada semua selain Allah. Berdoanya kepada Allah. Ya. Berdoanya kepada Allah. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah tapi melalui perantara orang soleh, nabi, wali, solihin, aulia, boleh enggak? Enggak boleh. Karena menjadikan perantara untuk berdoa kepada Allah supaya doa kita dikabulkan, itu telah dijelaskan oleh para ulama hanya tiga hal. Yang pertama dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Fad'uhu biha. Ya, milik Allah lah asmaul husna. Berdoalah kalian pada Allah dengan asmaul husna tersebut. Kita pengen rezeki, ya razzaq urzuqni. Kita pengen ilmu, ya alim, ya alimni. Kita pengen apalagi ampunan, ya ghafur ighfirli. Ya. Waliwalidayya dan seterusnya. Nah, namun yang dijadikan asmaul husna sebagai tawassul untuk berdoa ialah yang sesuai dengan permintaan kita. Ya. Kalau kita minta ampunan jangan ya jabbar ighfirli. Lah. Enggak cocok. Ya Razzaq, kita minta apa? Berarti ya Razzaq urzuqni. Wahai ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Nah, yang kedua dengan amal soleh yang kita pernah kerjakan. Kita ceritakan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbana amanna, ya. Rabbana amanna wa qina adzabannar. Faghfir lana wa qina adzabannar. Disebutkan sebelum minta ampunan dan dilindungi dari azab neraka, disebutkan, ya Allah, kami telah beriman. Begitu. Nah, sebagaimana kisah para pemuda di Bani Israel yang masuk ke goa dan terjebak di dalam goa. Mereka menyebutkan ibadah-ibadah mereka kepada Allah. Nah, yang ketiga, bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya, dan dia hadir, mampu merespon permintaan kita. Semisal masih hidup di Taufik, ya. Taufik, tolong doain saya. Itu boleh. Ya. Faiz, tolong doain saya supaya saya mau cepat jodohnya, misalkan. Ya. Supaya saya dimudahkan segala urusan, misalkan. Ya kan, Nabil? Nah, yang enggak boleh selain dari tiga hal tadi. Ya, apakah syirik atau bid'ah? Udah itu aja. Tiga, selain dari tiga hal ini. Misal bertawasul kepada makam orang soleh yang sudah wafat, gitu ya. Orang soleh yang dikeramatkan. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, sampaikanlah kepada Allah hajat kami begini begitu. Nah, itu enggak boleh. Itulah kesyirikan musyrikin Quraisy. Walladzina takhudu min duni. Ya, walladzina takhudu min dunillahi. Qul ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Dan orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah. Ya. Walladzina takhudu min dunillahi andada. Dan orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah, mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tatkala mereka beribadah kepada orang soleh, semisal kepada Latta. Latta itu berhala yang ada di Taif. Ya. Kata Ibnu Abbas, Latta itu dari kata Latta yaluttu, isim fa'il. Latta yaluttu latun. Artinya apa? Sang pembuat roti. Yaluttu sawiqa. Dia biasa ngadon roti, adonan tepung, kemudian dia bikin roti, dia donasikan gratis ke jamaah haji. Karena musyrikin Quraisy beribadah pada Allah lewat ibadah haji syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bagikan gratis. Kemudian dia meninggal, maka orang-orang berduka. Akhirnya dia makamnya dikeramatkan, dibikin kubah, ada kuncennya. Lama-lama diibadahi. Apakah langsung beribadah kepada Latta? Wahai Latta, kabulkan doa kami. Enggak. Mereka beribadah kepada Allah melalui perantara Latta. Maka tatkala musyrikin Quraisy dikecam kesyirikan mereka, mereka mengatakan sebagaimana yang Allah sebutkan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami enggak beribadah kok kepada berhala ini, kepada kuburan orang soleh ini, melainkan kuburan orang soleh ini yuqarribuna ila Allahi zulfa. Mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Paham enggak sini? Ya. Kalau dikiaskan dengan itu enggak sama tadi ya. Ada yang bilang katanya kalau kita ke presiden harus lewat ini, jadi ke Allah juga harus lewat dekat. Nah, itulah syubhatnya musyrikin Quraisy. Kalau ke presiden kan kita enggak bisa langsung. Mesti lewat pespamres, lewat seknek, lewat bla bla bla segala macam. Banyaklah tuh ring-ringnya. Baru nyampe ke ring satu. Ya, begitu juga kita ini kan orang kotor, para wali orang bersih. Kita jauh dari Allah, para wali dekat dengan Allah. Maka kita enggak pantas, ya Allah langsung. Ya, lewat Latta. Lewat Syekh Abdul Qadir Jilani, lewat para wali. Itulah kesyirikan musyrikin Quraisy. Ya. Musyrikin Quraisy demikian. Bahkan musyrikin Quraisy Allah sebutkan, "Walladzina ya'buduna min dunillah." Ya, dan orang-orang yang menyembah selain Allah. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini yang kami sembah ini adalah para pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Sama kayak gini, orang soleh nanti akan memberi syafaat kita. Itulah kesyirikan musyrikin Quraisy. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Allah enggak pernah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'u bi bi auliyai." Udu'uni bi auliyai, udu'uni bi rusuli, udu'uni bi bi apa dengan seterusnya, dengan wali-waliku, nabi-nabiku, bi anbiya'i, dengan para nabi. Enggak ada. Yang ada ialah udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Wal khauf war raja' wa tawakkul wal inabah wa raghbah. Ini juga. Itu kita esakan. Itu takut, harap, ya, bertawakal, inabah, inabah itu kembali kepada Allah. Raghbah, rahbah, berharap, cemas, bernazar, ya. Bernazar itu untuk Allah. Wa yakhafuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Tadi yang termasuk dengan orang yang mati tadi maksudnya ke syirik akbar di saat ya. Iya. Bagaimana kalau dengan jimat Ustaz? Kan misalkan jimat marak batu yang ya. Nanti ada di pelajaran kitab tauhid. Ya. Di pelajaran jimat mengenai tiwala ya. Mengenai jimat ini ya. Jimat syirik hukum asalnya syirik asghar. Kalau meyakini itu sebagai perantara. Gak ada orang nih dia pakai apa namanya keris biar aman ya, namun tetap dia meyakini ini yang memberikan rasa aman adalah Allah, itu syirik asghar. Tapi kalau sudah diyakini ini yang memberikan rasa aman bukan Allah, itu syirik akbar. Namun namun dominannya orang yang pakai jimat itu dia akan bergantung pada jimat tadi ya, nanti akan ada penjelasan di sini, akan bergantung pada jimat. Kalau jimatnya ketinggalan, maka dia enggak bisa bertawakal. Dia nanti bertawakalnya kepada siapa? Pada jimat. Jimatnya ketinggalan, jimatnya dicuri, ya, akan linglung, akan panik, akan takut, cemas, resah. Nah, kayak begitu. Nanti itu di pelajaran kita bertauhid. Ya, insyaallah. Ya, mengenai jimat. Ya, jadi hukum asal jimat itu adalah apa? Syirik asghar. Ya, tapi kalau diyakini jimatlah yang memberikan ketenangan, keamanan, syirik akbar. Dan orang-orang yang pakai jimat akan dihantarkan oleh setan menuju kepada keyakinan kepada tawakal kepada jimat. Bukan lagi tawakal kepada Allah. Awalnya iya, oh iya yang penting ini dari Allah. Ini cuma sebab katanya. Pernah enggak Nabi menjadikan jimat sebagai sebab untuk selamat? Dari luka, dari mudorot yang diberikan musuh di medan peperangan. Pernah enggak? Ya, enggak pernah. Di perang Uhud, di perang Badar, Nabi ikut banyak perang. Gak pernah Nabi pakai gitu-gituan. Di perang Uhud terluka. Ya, terluka Nabi. Kepalanya luka, gigi gerahamnya sampai copot. Ya, dilempar oleh musyrikin Quraisy. Nabi pakai baju besi, pakai sebab syar'i. Ya, sahabat pakai baju besi. Hamzah paman Nabi wafat enggak pakai jimat. Sahabat berguguran jadi syuhada semua. Enggak ada yang pakai jimat. Ya, kalau ada yang pakai jimat tentu kita enggak mendengar syuhada di Uhud, ya. Gitu kan? Ya. Kebal semua. Gitu kan? Tusting. Berita gitu. Mana ada? Hamzah ditombak. Semua sih wafat. Ya. Ja'far bin Abi Thalib di perang Mu'tah wafat. Abu Ubaidah Jamal bin Jarrah syahid wafat. Ya. Banyak sahabat berguguran sebagai syuhada di medan peperangan. Enggak ada yang pakai jimat. Karena Allah tidak meletakkan sebab pada jimat untuk selamat. Walaupun bertawakal kepada Allah. Ya, gitu. Nanti lagi di pelajaran kitab tauhid itu ya. Kalau bertawasulnya kan tentang amal kebaikan itu. Iya. Tapi kita belum mengerjakan amal kebaikan. Terus apa yang mau ditawasulin kalau gitu? Mau diundang misalnya orang ke rumah untuk makan bareng gitu atau menyantuni anak yatim. Enggak bisa disebut dengan tawasul. Gitu. Ya itu kan amal ibadah. Amal ibadah kan? Iya. Tapi mengundangnya misalnya malam Jumat gitu, Ustaz. Kenapa mesti malam Jumat? Adanya kan mungkin malam Jumat yang ntar malam aja. Biar kita makan-makan enak. Biasanya kan gitu, Ustaz. Ya boleh, antum nih, ya, ada hajat. Ada hajat ya. Antum ya, sumba apa sedekah dalam artian ingin ingin dimudahkan keselamatan dunia akhirat. Ya, kemudian bertawasul ya Allah, kemarin saya bersedekah. Ya, terimalah amal itu ya Allah. Kemudian tunaikanlah hajat saya ingin selamat dikubur kayak gitu. Ya Allah, saya sedang kena penyakit corona, sembuhkan ya Allah. Ya. Ceritakan pada Allah itu boleh. Ya, kayak gitu. Mana lagi tadi? Wal istighosah, istighosah. Nah, kemarin di usul salasah jelas ya. Istighosah itu ya, kalau minta tolong kepada makhluk yang makhluk mampu ya. Mampu untuk menolong kita, maka itu bukanlah termasuk ibadah. Nabi Musa alaihissalam dimintai istighosah oleh seorang pemuda Bani Israel. Fastaghosahu ya. Min syi'atihi. Ya, maka seorang pemuda dari Bani Israel beristighosah kepada Musa ketika sedang bertikai dengan seorang yang dari kelompok Fir'aun. Dibantu oleh Nabi Musa, dipukul oleh Nabi Musa, mati orang tersebut. Ya, Allah sebutkan itu istighosah yang diperbolehkan. Karena Nabi Musa mampu gak membantu pemuda Bani Israel tadi? Mampu. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah, dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah kita hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di usul salasa itu disebutkan jenis-jenis ibadah kurang lebih ini sama seperti ini. Ya, intinya ibadah adalah sebagaimana kata Ibnu Taimiyah di Risalah Al-Ubudiyah, ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ya, segala yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik berupa perkataan atau perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, maka itu semua adalah ibadah. Amalan kolbu, amalan lisan, amal jawareh adalah ibadah. Yang Allah cintai maupun yang Allah ridhoi. Yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Yang Allah cintai itu apa? Segala macam yang Allah cintai. Misalkan mengikuti sunnah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Rasul pada mereka, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Kalau ikut Nabi, apa balasannya? Ya habibkumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Nah, itu sunnah Rasul. Yang Allah ridhoi apa? Mengikuti jalannya sahabat. Nah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Dan orang-orang terdahulu yang baru masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansor, orang Mekah, orang Madinah, Dan yang mengikuti mereka dengan baik, yang mengikuti sahabat, jalannya para sahabat, maka Allah akan ridho pada mereka. Allah meridhoi mereka. Intinya, ya, segala jenis ibadah yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, itu harus diberikan hanya kepada Allah. Kalau berdoa kepada makam wali, doa adalah ibadah. Ya, beristighosah kepada makam wali, istighosah adalah ibadah. Karena ya, istighosah itu Allah cintai, Allah ridhoi kalau diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, minta tolong juga. Allah perintahkan bahkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, menyembelih, tumbal gitu. Nah, diberikan kepada Allah, Allah cintai. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah ancam, man dzabaha li ghairi Allah faqad asyrak. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku hanya untuk Allah. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah berbuat syirik. Nah, berikutnya ya, baca lagi Riyadi. As-su'al sadis asyar. Ma hiya anwa'ul ibadati allati la tasluhu illa lillah? Al-jawabu min anwa'iha ad-du'a'u wal isti'anatu wal istighatsatu wat dhabhul qurbani wat nadru wal khawfu wal raja'u wat tawakkulu wal inabatu wal mahabbatu wal khasyatu wal raghbatu wal rahbatu wat ta'atluhu wal ruku'u wal sujudu wal khusyu'u wat tadatlulu wat ta'adhimu alladhi huwa min khasa'isi uluhiyah. Baik. Ya. Pertanyaan berikutnya di 16, ma hiya anwa'ul ibadat allati la tasluhu illa lillah. Ya. Apa jenis anwa', jenis-jenis ibadat ya, yang la tasluh illa lillah, yang tidak layak diberikan, tidak pantas diberikan illa lillah, kecuali hanya untuk Allah. Min anwa'iha, di antara jenis-jenisnya adalah doa, istighosah, isti'anah, istighosah, dhabhul qurban, menyembelih kurban, wan nadar, bernadar, wal khauf, takut, raja, harap, tawakul, tawakal, inabah, kembali, wal mahabbah, cinta, wal khasyah, wa raghbah, ya. Cinta ini mahabbah, bahkan di antara jenis ya, ibadah yang paling tinggi. Di antara jenis ibadah yang paling tinggi itu cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Bahkan Allah mengancam apabila ada orang yang lebih cinta kepada selain Allah, ya, dan menghalangi dia dari ibadah. Ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa asyiratukum. Katakanlah jika bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, ya, kerabat kalian. Ya, kemudian apalagi Allah sebutkan perniagaan, rumah yang kalian cintai, ahabbu ilallahi minar rasul, ahabbu ilallahi wa rasul, wa jihad fi sabilih. Lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih kalian cintai daripada berjihad di dalamnya, fatarabbasu. Tunggulah. Allah ancam itu. Ya. Allah ancam bagi orang yang mengedepankan cinta kepada saudara, kerabatnya tadi, bapaknya, ikhwannya, ya. Oh, istrinya, kerabatnya, saudaranya, rumahnya, tijarahnya yang dia khawatirkan merugi, apalagi ya, rumahnya yang sudah dia cintai, kampungnya. Itu lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya, Allah ancam. Ya. Maka mahabbah ibadah yang paling agung. Dan beribadah kepada Allah itu mesti dengan mahabbah, kecintaan. Berikutnya mana lagi tadi? Wal khasyah, ya, rasa takut, raghbah, rahbah, cemas, harap, ya. Kemudian ya, wa ta'alluh, mempertuhankan, wa ruku' sujud, khusyuk, tadallul, merendahkan diri, wa ta'zim, dan mengagungkan alladhi huwa min khasa'isil uluhiyah, yang itu merupakan kekhususan uluhiyah. Nah, itu semua kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, cinta kepada, mahabbah kepada hamba, boleh cinta pada istri, cinta pada anak, cinta pada kakek, nenek, cinta pada teman. Ya, boleh. Makanya kita bilang ke teman kita, uhibbuka fillah, gitu kan. Jangan uhibbuki ya. Nah, uhibbuka fillah. Ya, boleh. Ya, saya mencintaimu karena Allah. Boleh. Karena Allah. Setelah cinta pada Allah, mesti cinta kepada siapa? Rasul. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagai sosok yang paling dia cintai, melebihi kecintaan dia pada keluarga, orang tuanya, atau manusia seluruhnya. Ya. Mana lagi tadi? Ya, soal 17. As-su'alu sab'in asar. Pama ajadlu amrin amarallahu bih wa a'damu nahyinahallahu anhu. Ada jawabu. Ajadlu amrin amarallahu bihi wa tauhiduhu bil ibadati wa a'damu nahyinahallahu anhu wa huwa syirku bih. Wa huwa an yad'u ma Allahi ghairahu wa yuqsadu bi ghairi dalika min anwa'il ibadati. Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadati ya ghairillah faqad takhadahu rabban wa ilahan. Wa asyraka ma Allahi ghairuh wa ayyuqsidahu bi ghairi dalika min anwa'il ibadati. Ya. Fama ajalu amrin amarallahu bih. Ya. Maka ajalu amrin, apa sih perkara yang paling mulia yang Allah perintahkan? Wa adhamu nahyin nahallahu an. Apa sih perkara yang paling besar yang Allah larang? Ya, yang Allah melarangnya. Nah, jawab di sini, ajalu amrin amarallahu bihi huwa tauhiduhu bil ibadah. Ya. Baik. Hal yang paling utama, yang hal yang paling utama yang Allah perintahkan pada hamba adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya, tauhid. Nah, tauhid yaitu ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Ini penting sekali. Ya. Tauhid adalah perkara yang paling besar yang Allah perintahkan. Semua perintah yang Allah perintahkan itu semuanya setelah perintah bertauhid. Ya. Semuanya. Antum apa? Antum berbakti pada orang tua, wa qad rabbuka ala tu'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Baru wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah ya memerintahkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya padanya, tauhid baru. Ya, wa bil walidaini ihsana. Berbuat ihsan baik, berbakti kepada kedua orang tua. Mau yang mana? Karena cacat dalam tauhid dosa besar yang paling besar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku beritahu kalian? Ya. Dosa besar yang paling besar. Nabi sebutkan yang pertama, asyirku billah, syirik pada Allah. Baru hukukul walidain dan seterusnya. Ya, durhaka pada orang tua. Jadi, perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa budullah wala tusyriku bihi syai'a. Baru Allah sebutkan wa bil walidaini ihsana, wa bidzil qurba, ya. Baru wal yatama. Nah, baru seterusnya. Berbuat baik pada tetangga, kepada kerabat, itu setelah perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah sebutkan, mau tahu enggak yang haram-haram itu apa? Ya, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, kemarilah kalian. Maukah aku bacakan apa yang Allah harapkan, harap yang Allah haramkan pada kalian? Apa yang pertama? Ala tusyriku bihi syai'a. Ya. Wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Yang pertama, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbaktilah pada orang tua dan jangan membunuh anak kalian karena takut miskin. Ya, takut enggak bisa makan. Baik, maka semua ya, perintah itu datang setelah tauhid. Ya, maka ini ya, perintah terbesar, perintah yang paling mulia. Ya, wa a'dhamu nahyin nahallahu an huwa syirk bih. Dan larangan terbesar yang Allah larang adalah syirik. Ya, adalah syirik. Ini penting ini. Wa huwa ayyadu ma'allahi ghairah, yaitu menyeru, yad'u, berdoa atau beribadah juga bisa kita artikan ya, kepada selain Allah, ma'allah, di samping beribadah pada Allah. Itu namanya syirik. Ya. Beribadah kepada Allah, ya, beribadah pada selain Allah di samping beribadah pada Allah, itu syirik. Syiriknya musyrikin Quraisy. Ya. Mana kita di? Au yuqsadu bi ghairi dhalika min anwa'il ibadah. Ya. Atau ya dimaksudkan kepada selain Allah suatu macam ibadah, suatu macam dari macam-macam ibadah. Artinya ada ibadah yang dimaksudkan untuk selain Allah. Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadah. Siapa yang memalingkan dari jenis-jenis ibadah tadi, li ghairillah, dia palingkan kepada selain Allah, faqad ittakhadahu rabban wa ilahan. Berarti dia telah menjadikan selain Allah tadi sebagai Rabb, sebagai Rabban wa ilahan, sebagai Tuhan. Wa asyraka ma'allahi ghairah. Ya, dan berarti dia telah menyekutukan Allah dengan selain Allah. Aw yaqsidahu bi ghairi dhalika min anwa'il ibadah. Ya. Atau dia memaksudkan selain Allah di antara macam-macam ibadah. Nah, itu perkara yang paling Allah larang. Ini kaidah yang penting. Ya, karena banyak orang meyakini bahwa ada hal-hal yang yang jahat sekali. Ya, yang zalim sekali. Yang keji sekali. Ketika kita tanya apa itu yang paling jahat, yang paling keji, yang paling zalim, ternyata bukan perkara kesyirikan. Ya. Kata mereka mengatakan memperkosa ibu sendiri. Ya, durhaka kepada orang tua, korupsi, dana bansos. Betul, itu kezaliman. Ya, betul. Namun Allah jelaskan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, Allah sebutkan qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum. Ya, wa nahnu narzuqukum wa iyyahum ya. Ya, wa la taqrabul fawahis ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq. Dzalikum wasaqakum bih la'allakum ta'qilun. Nah, itu yang Allah sebutkan yang haram-haram semuanya itu setelah larangan berbuat syirik. Ya, setelah larangan berbuat syirik. Dan Allah hanya menjamin dosa yang tidak diampuni hanyalah kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya, Allah jamin Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Orang yang mati membawa dosa syirik, Allah jamin tidak diampuni kecuali dia bertobat. Selain syirik ada kemungkinan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah bisa mengampuni dosa selain syirik kepada siapa saja yang Allah kehendaki, selama orang tersebut tidak syirik. Kalau orang tersebut syirik, ya selesai. Ya. Dan orang yang berbuat syirik, Allah jamin dia haram masuk surga. Innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Siapa yang berbuat syirik pada Allah, Allah haramkan surga bagi dia. Wa ma'wahu nar. Ya, tempatnya tidak lain ialah neraka. Wama lidzalimina min ansor. Dan orang zalim tersebut enggak ada penolong. Karena orang yang syirik digolongkan sebagai orang yang zalim. Ya. Tadi inna syirka la zulmun adzim. Syirikan adalah kezaliman yang paling besar. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Ya, dan orang-orang yang beriman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa itu kezaliman? Kesyirikan. Baru dia dapat ulaika humul amnu. Mereka itu yang dapat keamanan. Keamanan di mana? Di akhirat. Wa hum muhtadun. Dan mereka dapat hidayah. Hidayah di mana? Di dunia. Kalau di akhirat dapat hidayah semua, jelas. Ya. Di akhirat jelas semua. Enggak ada lagi. Baik, barakallahu fiik. Sudah adzan ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.